ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حيث لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Bahwasanya keindahan, kesempurnaan Nabi Yusuf di dalam bentuk rupa zahir dan batin, keindahan kesempurnaan zahir dari rupanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam membuat para wanita yang ada di rumahnya, membuat wanita yang ada di rumahnya melakukan apa yang dilakukan. Juga ketika para wanita-wanita yang dipanggil oleh Imratul Aziz membuat mereka mencela diri mereka sendiri dan memotong jari-jari mereka seraya mereka berkata, "Mahadza basyara, ini adalah bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia." Saking indahnya, saking sempurnanya bentuk rupa wajah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa amma jamaluhul batin, adapun kesempurnaan keindahan secara batin yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah wal ifal azim min anil ma'siyah, menjaga dari kemaksiatan, menjaga diri dari kemaksiatan. Mawujudi ad-dawa'il katsirah liwuqu'iha, padahal faktor-faktor pendukungnya banyak. Wa syahadatu imratul aziz wa nisbah ba'da dhalika bi bara'atih, dan persaksian imratul aziz dan para wanita setelah itu mempersaksikan berlepas dirinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walihada qalat imratul aziz, oleh karena itu imratul aziz mengatakan, walaqad rawadtuhu an nafsi fasta'asam, sungguh akulah yang telah berbuat merayunya, merayu Yusuf alaihi salatu wassalam, fasta'asam, tetapi dialah yang tidak mau menjaga, menahan. Wa qalat ba'da dzalik, kemudian setelah peristiwa itu Imratul Aziz mengatakan, al-ana hashasal haq, sekaranglah terungkap al-haq, ana rawatuhu an nafsi, akulah yang berbuat, akulah yang merayu dia. Nah, untuk berbuat. Wa innahu la minas sadiqin, dan dialah Yusuf alaihi salatu wasalam adalah termasuk orang-orang yang jujur. Waqalatin niswah, juga para wanita-wanita itu mengatakan hasya lillah ma'arifna alihi min su, maha jauh, tidak mungkin ya, tidak mungkin demi Allah kami tidak mengetahui dari Yusuf keburukan sedikit sedikit pun. Kami tidak mengetahui dari Yusuf alaihissalam dari satu keburukan sedikit pun. Nah, ini persaksian para wanita-wanita tersebut. Nah, dan itu termasuk menggambarkan keindahan batin yang ada pada Yusuf alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam bissawab.